Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita sampai pada bab tentang adabus salam, adab atau etika mengucapkan salam. Memasuki hadis kedua saat ini dari bab tersebut, kita bacakan terlebih dahulu isi hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Umamah Suddai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah al-Bahili, nama lengkapnya adalah Suddai bin Ajlan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhainya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling pertama mengucapkan salam kepada manusia. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik. Wa rawahu Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dan ada riwayat lain dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang sama, sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Isi dari riwayat tersebut adalah, qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bisalam. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ar-rajulani yaltaqiyani, dua orang yang bertemu. Ayyuhuma yabda'u bisalam, siapa di antara keduanya yang paling layak untuk mengawali apa? Salam. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aulahuma billahi ta'ala, yang paling utama ya, dari keduanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Qala Tirmidzi, kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan. Nampak jelas dari isi hadis ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang paling utama, yang paling baik ya, kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berusaha untuk menjadi pihak pertama yang mengucapkan salam kepada saudaranya. Dan hadis ini tidak bertolak belakang dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama kita baca isinya adalah bahwa yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang duduk atau yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Yang kecil hendaknya mengucapkan salam kepada yang tua, yang besar. Ya. Sekali lagi, tidak bertolak belakang dengan hadis ini, karena hadis yang pertama ini mengajarkan etika saja, mengajarkan kepatutan, mengajarkan kepantasan. Namun tidak secara apa? Mutlak. Ya. Memang sesuatu yang patut, sesuatu yang layak, kalau yang berkendaraan itu mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan kaki dan seterusnya. Namun sekali lagi, ini tidak secara mutlak. Sebab ada hadis yang barusan kita baca, bahwa walau bagaimanapun, yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam itu adalah kebaikan. Ya, mengucapkan salam adalah kebaikan, dan Islam mengajurkan kepada kita untuk menjadi orang pertama dalam hal ini. Ya, untuk menjadi orang pertama. Oleh karenanya banyak sekali motivasi baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang kita diperintahkan untuk musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam mendapatkan apa? Kebaikan. Jadi jangan mentang-mentang kita lebih tua kemudian ada bertemu dengan yang lebih muda, kita tidak mau mengawali untuk mengucapkan apa? Salam, meskipun secara etika memang iya, yang lebih muda itu lebih berhak. Tapi ketika yang lebih mudanya mungkin tak kunjung mengucapkan salam, maka kita ya harus segera mengawali ya, untuk mengucapkan apa? Salam, meskipun kita lebih tua usianya daripadanya. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Islam yang sangat luar biasa, mengajarkan berbagai hal, ya, mengajarkan berbagai hal yang semuanya isinya adalah kebaikan. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha bersama-sama untuk menjadi orang yang pertama dalam hal ini, dalam hal mengucapkan salam. Ya, absus salam, kata Nabi SAW. Sebarkanlah salam. Dengan menyebarkan salam, ini memberi faedah yang luar biasa ya, untuk kita. Di antaranya adalah akan tumbuhnya kasih sayang, persaudaraan, persahabatan antar kita. Karena ini sesuatu yang harus terus kita upayakan. Nah, kemudian selanjutnya, babun istihbabu i'adatis salam ala man takarrara liqa'ahu. Bab anjuran untuk mengulang ucapan salam kepada orang yang sering bertemu atau berulang pertemuannya. Ya. Dianjurkan untuk mengulang salam kepada orang-orang yang berulang pertemuannya dengan saudaranya. Misalnya kita ketemu dengan saudara kita, kita ucapkan salam kepadanya, baru sempat ngobrol sedikit, kita ada keperluan, pergi sebentar, terus kita datang lagi. Nah, ketika kita datang lagi, ini disunahkan untuk apa? Mengucapkan salam lagi. Jadi setiap kali kita bertemu, ya, setiap kali kita bertemu, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Nah, dan ini bukan hal yang merugikan, tapi justru menambah apa? Kebaikan. Semakin kita sering melakukannya, sering mengucapkannya, maka akan semakin bertambah nilai kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sungkan, jangan merasa malu, jangan merasa ada hal yang menghalangi, ucapkan salam. Walaupun mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi kita harus menjadi orang pertama. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi mau tidak mau, kalau ada seseorang yang kita salami, ada kewajiban baginya untuk menjawab. Nah. Hadis pertama dari bab ini, qala wa ana Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi haditsil musyi salatuhu annahu jaa'a fa shalla tsumma jaa'a ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi faradda alaihi salam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a fasalla thumma jaa'a fasallama ala nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta fa'ala dhalika 3 marratin muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebuah hadis tentang orang yang buruk sholatnya. Ia datang kemudian sholat. Setelah selesai sholat, lalu menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fasallama alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam, Nabi pun menjawab salamnya. Lalu kata Nabi kepadanya, irji, kembalilah kamu ke tempatmu, fasalli, salat lagi, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya tadi itu kamu belum terhitung salat. Faraja'a, ya, dia pun balik lagi ke tempatnya, fasalla, lalu salat lagi. Kemudian setelah itu datang lagi menghadap kepada Nabi, fasallama ala Nabi, dan kembali mengucapkan apa? Salam kepada Nabi. Ya, hatta fa'ala dzalika 3 marrat, sampai ia lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Karena kedatangan yang kedua kali pun sama. Ketika dia salam, Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi masih mengatakan, kamu kembali lagi ke tempatmu salat lagi, karena sesungguhnya tadi itu kamu belum terhitung salat. Akhirnya sholat lagi sampai 3 kali. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, riwayat ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang anjuran untuk mengulangi ucapan apa? Salam setiap kali bertemu. Ya, dan ketika pertemuan itu berulang. Ketika pertemuan itu berulang. Nah, meskipun jaraknya tidak terlalu lama, ya, meskipun jaraknya tidak terlalu lama. Nah, kemudian hal lain yang perlu untuk kita perhatikan dari hadis ini adalah perintah Nabi SAW kepada orang yang buruk sholatnya untuk kembali mengulang apa? Sholatnya sampai 3 kali. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Nabi tidak langsung memberitahukan kepadanya ketika dia pertama kali sholat dan salah? Kenapa Nabi tidak langsung apa? Meluruskannya. Nabi malah disuruh apa? Nabi malah menyuruh apa? Mengulang sholat, mengulang sampai 3 kali. Dijelaskan oleh para ulama, ini sesungguhnya pendidikan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang itu memiliki kesemangatan, memiliki kesemangatan untuk mendapatkan kebaikan dan semangat untuk mempelajari ilmu agama. Ya, jadi sama sekali Nabi SAW tidak mempermainkan yang salah atau yang buruk sholatnya tadi, tidak. Nabi suruh mengulang itu supaya dia punya kesemangatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan semangat dalam mempelajari apa? Ilmu. Ya. Karena seseorang ketika salah terus disuruh ngulangi, tentu dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada yang pertama. Tapi ketika salah lagi, disuruh lagi oleh Nabi untuk mengulanginya lagi, maka ini tentu akan memberikan semangat padanya, ya, semangat padanya supaya lebih baik. Nah, makanya wajar kalau misalnya ada ujian, misalnya ujian terus nilainya buruk, terus ada istilah kamu ulang lagi ujiannya, kamu ulang lagi ininya, itu supaya perhatian, menjadi perhatian baginya, ya, supaya lebih apa, mempersiapkan diri lebih baik dan seterusnya. Qala wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun tsumma laqiyahu falyusallim alaihi, rawahu Abu Daud. Kemudian hadis yang kedua masih dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaknya ia mengucapkan salam kepadanya. Lihat di sini ada kata perintah dari Nabi, ya, fal yusallim. Maka hendaknya dia mengucapkan apa? Salam. Nah, ada semacam penekanan, ya, dari Nabi. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun. Kemudian jika terhalangi antara keduanya, ya, jika ada penghalang antara keduanya, syajaratun, sebuah pohon misalnya, aw jidarun atau dinding, aw hajarun atau batu, thumma laqiyahu, kemudian bertemu lagi, maka hendaknya mengucapkan apa? Salam. Maka hendaknya mengucapkan salam. Nah. Jadi kalau kita sudah ucapkan salam, ya, ke saudara kita, kemudian kita berlalu, lalu ada penghalang antara kita dengan saudara kita, mungkin sebuah dinding atau pohon atau batu, dan kita kembali bertemu lagi, maka hendaknya kita mengucapkan apa? Salam lagi. Nah. Berikutnya babun istihbabus salam idza dakhala baitahu. Bab anjuran untuk mengucapkan salam apabila masuk rumah. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. An-Nur ayat 61. Apabila kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam. Ya, ucapkanlah salam. Ala anfusikum, atas diri-diri kalian. Tahiyatan, sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah. Mubarakatan thayyibatan, penuh dengan barokah dan kebaikan. Nah, ini ayat jelas sekali konteksnya memerintahkan kepada kita setiap kali masuk rumah untuk mengucapkan apa? Salam. Nah. Hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di bawah bab ini di antaranya adalah hadis qala an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Kata sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepadaku, ya bunayya, ya bunayya, wahai putraku. Padahal secara hubungan jelas Anas itu bukan putranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi Rasulullah memanggilnya dengan bunayya. Ini sebagai bentuk kasih sayang dari Nabi kepadanya. Ya, karena walau bagaimanapun Anas ini paling lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bantuannya pun dirasakan betul oleh Nabi kurang lebih 10 tahun atau bahkan lebih, ya, dari usia 10 tahun. Nah, maka wajar kalau Nabi memanggilnya dengan kata apa? Bunayya. Sudah dianggap anak oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sama sekali tidak pernah menampakkan perilaku yang kasar kepada sahabat Anas. Dan itu diucapkan, disampaikan oleh sahabat Anas, bahwa aku selama berada di sisi Nabi membantu beliau, gak pernah beliau mengucapkan kata-kata yang kasar, gak pernah beliau memukulku. Nah, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, idza dakhalta ala ahlik, kalau engkau masuk menemui keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah apa? Salam. yakun barakatan alaika, karena itu akan menjadi suatu keberkahan bagimu, wa ala bait ahli baitika, dan keberkahan bagi penghuni rumahmu. Nah, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan salah satu faedah, ya, keutamaan dari mengucapkan salam setiap kali kita masuk rumah. Nah, setiap kali kita masuk rumah, pertama, kalau kita mengucapkan salam ketika kita masuk rumah, maka itu jadi barokah, jadi kebaikan bagi kita, dan juga barokah kepada siapa saja yang ada di rumah kita. Nah, jadi tidak ada ruginya. Bahkan kebiasaan Nabi SAW kalau masuk rumah itu, sebelum mengucapkan salam, beliau bersiwak terlebih dahulu. Ya, beliau bersiwak, baru setelah bersiwak kemudian mengucapkan salam. Ya. Nah, kalau kita tidak punya siwak, ya cukup ketika mau masuk rumah mengucapkan salam. Tentu dengan etika, dengan adab yang baik. Nah, selanjutnya, babun assalamu ala sibyan, bab mengucapkan salam pada anak-anak. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala sibyanin fasallama alaihi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Anas, beliau menceritakan bahwa beliau pernah melewati anak-anak kecil, kemudian sallama alaihim, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Lalu beliau mengatakan, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, biasa melakukan hal ini. Artinya Rasul punya kebiasaan untuk mengucapkan salam pada anak-anak. Ya, lihat ini Rasulullah, kasih sayangnya luar biasa terhadap anak-anak. Beliau mengucapkan salam, dan itu ditiru oleh para sahabat-sahabatnya. Salah satunya oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau tidak sungkan, tidak malu, tidak merasa rendah diri ketika mengucapkan salam kepada anak-anak. Nah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, di sini pakai fi'il madi, kana. Ini menunjukkan istimrar, dawam, sesuatu yang sangat sering terus-terusan dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan kalau sesuatu sudah diawali dengan kata kana Rasulullah ini, ya, mayoritasnya menunjukkan bahwa itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasul, atau kalau menyangkut ucapan berarti biasa dan sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanihi, adalah Rasulullah SAW berzikir di setiap keadaannya. Diawali dengan apa? Kana. Ini menunjukkan bahwa memang zikir, mengingat Allah, itu menjadi sesuatu yang terbiasa, ya, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini pun sama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaf'aluhu. Nah, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam uraiannya terhadap hadis ini, beliau mengatakan ada beberapa faidah, manfaat dari mengucapkan salam kepada anak-anak. Salah satunya yang pertama adalah ittiba'us sunnah. Mengikuti apa? Sunnah, ittiba' kepada sunnah. Ya, ternyata mengucapkan salam kepada anak-anak itu menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya saya katakan tadi, ya, hadis ini diawali dengan kata kana Rasulullah. Nah, Jadi ittiba kepada sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya ini tentu saja bukan sesuatu yang harus kita sepelekan, kita abaikan. Ya. Justru ini menjadi sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita lestarikan, ya. Supaya nampak dekat hubungan kita dengan mereka, anak-anak. Selain itu kita mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Allah nyatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah ada dalam diri mereka para rasul itu contoh yang baik. Atau ada juga ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, secara khusus disebutkan sungguh bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik. Nah, maka ucapkan salam tidak perlu canggung, tidak perlu merasa malu, ya, terhadap anak-anak. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah at-tawadhu, dalam rangka menampakkan sikap apa? Rendah diri, ya. Dalam rangka menampakkan sikap rendah diri. Dan dalam hadis, ya, Nabi SAW memberikan jaminan kepada siapa yang selalu berusaha menampakkan sikap rendah diri, ya, maka ia akan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Pertama, ya. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf, ya, kepada seorang hamba illa izza, kecuali hal itu menjadi kemuliaan baginya. Nah, atau tidaklah seorang hamba itu selalu memberi maaf, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan baginya. Ini hal yang penting, ya. Maaf adalah sesuatu yang harus terbiasa kita lontarkan. Ketika kita memang melakukan kesalahan, ya, maka tidak perlu merasa berat hati untuk mengucapkan kata apa? Maaf. Demikian juga sebaliknya. Kita, ya, misalnya ada saudara kita melakukan kesalahan kepada kita, minta maaf kepada kita, maka kita harus memberi maaf. Ya. Nah, tidaklah seorang hamba memaafkan, selalu memaafkan, melainkan itu menjadi sebuah kemuliaan baginya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Dan tidaklah seseorang itu menampakkan sikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat kedudukannya. Allah akan mengangkat kedudukannya. Ini tentu janji yang sangat luar biasa. Ya. Setiap kali kita menampakkan sikap tawadhu, rendah diri, maka Allah akan semakin mengangkat kedudukan kita. Dan kedudukan yang tinggi itu akan kita dapatkan ketika kita berusaha untuk tawadhu sejak di dunia. Sejak di dunia. Allah angkat kedudukan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena secara naluri orang itu akan senang ketika kita berusaha menampakkan sikap rendah diri. Ya, orang itu akan senang, orang itu akan dekat, orang itu akan mencintai kita. Ini secara naluri manusia. Nah, dan ini bisa sekali lagi kita dapatkan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu untuk kita, ya, yang lebih sempurna itu di akhirat. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'a. Tidaklah salah seorang di antara kalian menampakkan tawadhu karena Allah, melainkan Allah pasti akan mengangkat kedudukannya. Nah, Salah satu bentuk tawadhu kita adalah mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya. Salisan, kemudian yang ketiga, ta'widus sibyan lima hasinil akhlak. Manfaat mengucapkan salam kepada anak-anak itu adalah dalam rangka membiasakan mereka supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Karena anak-anak itu lebih cenderung bisa mengambil manfaat dari apa yang kita perlihatkan di hadapan mereka daripada apa yang kita ucapkan kepada mereka. Jadi anak-anak itu lebih berathar ketika melihat tingkah laku kita. Nah, kalau tingkah laku kita baik, maka anak-anak itu cenderung akan mencontohnya. Tapi kalau tingkah laku kita tidak baik, maka tentu saja anak-anak pun akan mencontoh hal yang tidak baik itu. Ketika kita berusaha untuk mengucapkan salam kepada mereka, ini sungguh sangat berdampak dalam diri mereka. Pertama, mereka akan mencontoh. Oh, mengucapkan salam. Nanti ketika mereka bertemu dengan teman-temannya atau dengan yang lainnya, mereka akan mengucapkan apa? Salam. Yang kedua, ya, ini akan membuat mereka ingat terus. Akan membuat mereka ingat terus. Ya, kalau kita mengucapkan salam kepadanya, mereka akan ingat, mereka akan perhatian, mereka akan menganggap bahwa kita sosok yang baik. Akan diingat terus. Oh, Ami Fulan, alhamdulillah setiap kali ketemu tuh mengucapkan apa? Salam. Ingat dia. Ingat. Nah, jadi mungkin ini jadi semacam peringatan, perhatian ya, bagi kita semua bahwa anak-anak itu jelas akan merekam dengan baik setiap tingkah laku kita, akan merekam. Ya. Oleh karenanya, berusahalah menjadi contoh yang baik buat mereka. Berusahalah menjadi contoh yang baik buat mereka. Kalau sekiranya ada sesuatu yang tidak patut kita lakukan di hadapan anak-anak, maka jangan coba-coba melakukan hal itu di depan mereka. Ya. Pergi dulu menjauh, ya. Atau bagaimanalah berusaha supaya anak-anak itu tidak melihat. Ya. Nah, yang harus kita upayakan selalu adalah memberi contoh yang baik buat mereka. Salah satunya melalui ucapan apa? Salam yang kita sampaikan kepada mereka. Dan ini akan sekali lagi berathar, berdampak dalam diri mereka anak-anak. Kemudian yang keempat, anna hadza yajribul mawaddah lis-sabi. Manfaat yang keempat, yang terakhir adalah ucapan salam ini akan mendatangkan kecintaan dalam diri si anak. Akan mendatangkan kecintaan dalam diri si anak. Ya, ia akan cinta kepada kita ketika kita mengucapkan salam. Ia akan senang ketika kita mengucapkan salam kepadanya. Ya, senangnya itu luar biasa. Karena ini sebagai bentuk perhatian juga dari kita untuk mereka. Nah, anak-anak yang dimaksud di sini, anak-anak kita sendiri dan juga anak-anak yang lain yang kita jumpai, ya, yang hidup di lingkungan kita. Berusahalah untuk mengucapkan salam kepada mereka sehingga mereka ada kecintaan kepada kita. Dan sekali lagi, ucapan salam yang kita sampaikan kepada mereka ini akan mampu membuat mereka bahagia, ya, senang. Nah, ironis kan kalau setiap ketemu justru anak-anak itulah yang lebih duluan mengucapkan salam, assalamualaikum. Kita baru waalaikumsalam. Nah, sebisa mungkin, ya, kita yang selalu mengawali untuk mengucapkan salam kepada mereka. Khairul fidin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, babun salamur rajuli ala zaujatihi. Wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyat la yakhaful fitnah bihinna wa salamuhunna bihadha syart. Bab ucapan salam seorang laki-laki kepada istrinya dan kepada wanita yang semahram dengannya dan kepada wanita asing. Kemudian salamnya wanita kepada laki-laki itu dibolehkan dengan syarat tidak akan menimbulkan apa? Fitnah. Nah, baik, hadis pertama dari bab ini, qala an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala, kanat fina imra'atun wa fi riwayatin kanat lana ajuzun ta'khudhu min usulis silqi fatatrahuhu fil qadri wa tukarkiru habbatin min sya'ir. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dulu di lingkungan kami ada seorang wanita. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kanat lana ajuz. Dulu kami punya ajuz, seorang wanita tua. Ya. Berarti seorang wanita yang hidup di lingkungan mereka itu adalah wanita yang sudah tua. Ta'khudhu min usulis silqi. Wanita tua ini biasa mengambil usulis silqi, pucuk pokok, ya, pucuk tanaman sayur, pucuk tanaman apa? Sayur yang diberi nama dengan silku. Fatatrahuhu fil qadri, kemudian dia meletakkan pucuk tanaman sayur tadi di kuali. Watukarkir habbatin min syair, lalu menumbuk biji-biji gandum. Tukarkir, menumbuk habbatin min syair, biji-biji gandum, kemudian dipasak. Ya. Qala fa idza shallainal jum'ata, kemudian kata Sahal bin Sa'ad, apabila kami sudah pulang dari salat Jumat, kami selesai dari salat, apabila kami salat Jumat, wan sarafna, kemudian kami pulang, nusallim 'alaiha, kami biasa mengucapkan salam kepada wanita tua itu tadi. Nah, fatuqaddimuhu ilaina, lalu si wanita tua itu tadi, ya, menghidangkan untuk kami sayuran silk tadi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, kaitan hadis pertama dengan bab jelas, di mana para sahabat, dalam hal ini diwakili oleh Sahal bin Sa'ad, mengucapkan salam kepada seorang wanita. Tapi wanita yang dimaksud ini wanita yang sudah tua, yang tentu saja, ya, tentu saja tidak dikhawatirkan darinya muncul apa? Fitnah. Jadi intinya boleh saja kita mengucapkan salam kepada wanita dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Apalagi kalau wanita tersebut wanita sudah tua, ya, biasanya kan sudah tidak ada hasrat lah bagi kita, ya, tidak ada hasrat, ya, sedikit pun terhadap wanita yang sudah tua, 1%-nya pun tidak ada, ya, karena sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, ya, sudah tidak ada lagi hal yang bisa dimanfaatkan karena sudah tua secara syahwat. Nah, jadi wanita-wanita yang seperti itu keadaannya, insya Allah tidak akan menimbulkan apa? Fitnah. Bahkan wanita-wanita yang sudah tua, mereka boleh tidak mengenakan apa? Cadar, ya. Karena itu tadi, fitnahnya sudah boleh dikatakan tidak ada. Nah, baik. Jadi para sahabat sekali lagi yang diwakili oleh Sahal bin Sa'ad mengucapkan salam kepada wanita tua ini. Qala wa an ummi hani Fakhitah bintu Abi Talib radhiyallahu taala anha. Hadis kedua. Dari Ummu Hani, Fakhitah bintu Abi Talib radhiyallahu taala anha. nama yang bagus ya. Fakhitah. Nah, kayaknya enggak jarang ada anak perempuan di lingkungan kita namanya siapa? Fakhitah. Padahal ini nama yang baik. Nah, ya mungkin bagi yang sedang mungkin anaknya, anak gadisnya lagi hamil, siap-siap ya kan nanti punya anak, bisa saja ini jadi alternatif. Nanti kalau sudah lahir perempuan namanya Fakhitah. Ya Padani. Padani punya mantu kayaknya. Fakhitah. Nah. Fakhitah bintu Abi Thalib radhiyallahu taala anha qalat, berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumal fathi wa huwa yagtasilu wa Fatimatu tasturuhu bi thawbin fasallamtu. Kata Ummu Hani, Fakhitah ini lengkap malah. Ya, kunyahnya sudah ada. Siapa? Ummu Hani namanya Fakhitah. Jadi enggak perlu lagi cari kunyah. Kunyah sudah ada, nama sudah ada. Ummu Hani Fakhitah. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Futuh Mekah. Beliau waktu itu sedang mandi dan ditutupi dengan pakaian oleh Fatimah. Fasallamtu, kemudian saya mengucapkan salam kepadanya. Ya, saya mengucapkan salam kepadanya. Ummu Hani mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi seorang wanita juga sebaliknya mengucapkan salam kepada laki-laki dengan catatan itu tidak menimbulkan apa? Fitnah. Ya. Itu tidak menimbulkan fitnah. Nah. Misalnya wanitanya masih muda tapi laki-laki yang disalaminya sudah tua renta. Ya, boleh mengucapkan salam kepadanya. Nah. Atau wanitanya sudah tua renta, ya, laki-laki yang disalaminya masih muda. Kalau dua-duanya masih muda, ini tegangan tinggi, rawan menimbulkan apa? Fitnah. Ya, yang laki-laki, yang wanitanya masih muda, ya, perjaka, perjaki, ya. Yang pemudanya masih muda, perjaka, ini sudah bahaya kalau sudah ketemu perjaki dengan perjaka. Ya. Nah, khawatir salam yang diucapkan itu berathar. Pertama kali ketemu ucapan salam assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Nanti besok lagi ketemu lagi assalamualaikum. Wah, ternyata kok sama suaranya, ini jangan-jangan yang kemarin. Akhirnya berusaha untuk selalu ketemu di jam yang sama, di tempat yang sama. Kayaknya kemarin dia lewat ke situ jam 10 pagi. Ah, saya juga harus lewat ke situ jam 10 pagi. Salam lagi, jawab lagi, terus seperti itu. Nah, ini berbahaya. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi ya, karena setan. Nah, setan akan berusaha menjerumuskan siapa saja yang memang dimungkinkan untuk bisa dijerumuskan, dicelakakan. Oleh karena itu dalam rangka menutup fitnah ya. Maka janganlah. Kalau dirasa bisa menimbulkan fitnah, kita gak perlu mengucapkan salam kepada wanita. Demikian juga sebaliknya, wanita gak perlu mengucapkan salam kepada laki-laki kalau dikhawatirkan akan menimbulkan apa? Fitnah. Nah, Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala wa an Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha qalat marra alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nah, wa hadha lafzu Abi Dawud wa lafzu Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah qala marra fil masjidi yawman wa usbatun minan nisa qu'udun fa'al wa bi yadihi at-taslim. Dari Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melewati kita. Ya. Kata Asma, Nabi sallallahu pernah melewati kita fi niswatin, pada saat itu berkumpul sekumpulan, sekelompok wanita. Fasallama alaina, beliau mengucapkan salam kepada kami. Ada sekelompok wanita sedang kumpul di suatu tempat, Nabi lewat ke situ, kemudian Nabi mengucapkan apa? Salam kepada mereka. Nah, Nabi jelas ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau dituntut memang untuk mengucapkan salam sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan juga ya, kepada mereka para wanita. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada lafadz lain dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman, pada suatu hari lewat di muka masjid. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu lewat di muka masjid, wa usbatun minan nisa qu'udun. Ada beberapa orang dari kalangan wanita sedang duduk-duduk. Fa'al wa biyadihi at-taslim. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil mengucapkan apa? Salam. Nah, sambil mengucapkan salam. Baik. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh beliau pasti tidak akan menimbulkan apa? Fitnah. Kemudian juga sudah menjadi keharusan bagi beliau untuk memberikan pendidikan dan tarbiyah serta contoh yang baik. Nah, kalau kita ya, kalau merasa bahwa itu khawatir menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa kita tidak mengucapkan salam dalam rangka menjaga diri, menjaga kesucian diri. Pertama menjaga kitanya, yang kedua juga menjaga kaum wanitanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.